Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab أعلام السنة المنشورة. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-8, yaitu pertanyaan tentang syarat-syarat diterimanya amal atau ibadah, sehingga pembahasan kita adalah terkait dengan syarat-syarat ibadah. Pertanyaannya, kam syurutul ibadah? Berapa syarat-syarat ibadah? Al-jawab, salasah, ada 3. Al-awwal, yang pertama adalah sidqu al-azimah, tekad yang benar-benar. Wa huwa syartun fi wujudiha, dan ini adalah merupakan syarat adanya suatu ibadah. Artinya tanpa itu tidak akan muncul suatu ibadah. Wasani, yang kedua, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Wasadis, yang ketiga, muwafaqatus syara' alladhi amarallahu ta'ala an yudana alla yudana illa bihi wa huma syartani fi qabuliha. Yang ketiga adalah sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan untuk tidak dilakukan suatu ibadah kecuali dengannya. Wa huma syartani fi qabulihima fi qabuliha, dan keduanya adalah syarat diterimanya ibadah. Demikian soal jawab akidah ini terkait dengan syarat-syarat ibadah. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa syarat ibadah ada 3, dan beliau sebutkan pembagian dari syarat tersebut. Yang pertama disebutkan sebagai syarat adanya suatu ibadah. Artinya bahwa tanpa syarat itu tidak mungkin akan ada suatu ibadah. Beliau sebutkan untuk syarat yang pertama, yaitu sidqu al-azimah, tekad yang benar-benar untuk melaksanakan ibadah. Tanpa tekad yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dalam merealisasikan suatu ibadah, maka tidak akan mungkin terwujud suatu ibadah. Bagaimana mungkin seorang akan beribadah sementara dia tidak punya niat untuk mewujudkan ibadah tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa terwujudnya suatu amalan adalah karena adanya iradah, keinginan, dan adanya al-qudrah, kemampuan. Kalau ada keinginan dan kemampuan, akan terwujud suatu amalan. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak akan terwujud. Seorang yang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, tidak akan terwujud suatu amalan. Seorang yang punya kemauan tapi tidak ada kemampuan, juga tidak akan terwujud suatu amalan. Sehingga harus ada baik kemampuannya maupun kemauannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Hakami rahimahullah. Jadi niat yang sungguh-sungguh merupakan syarat terwujudnya suatu ibadah. Dan Nabi SAW juga menerangkan kepada kita bahwa suatu tekad ini sudah menjadi modal utama suatu amal yang soleh. Bahkan seandainya pun belum terwujud, Allah Azza wa Jalla akan memberikan suatu pahala atas tekad untuk beramal soleh tersebut. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Seorang yang bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan menuliskan untuknya suatu kebaikan yang sempurna, sekalipun dia belum mengamalkannya. Jadi as-sidq fil azimah, kejujuran, kesungguh-sungguhan dalam berniat, bertekad, berkeinginan, ini satu hal yang sangat penting. Sekali lagi, sekalipun belum terwujud, Allah Azza wa Jal sudah akan memberi pahala. Apalagi kalau terwujud, maka jelas akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala tersebut karena perbuatan yang telah diwujudkan. Ya, kembali kepada masalah kita bahwa jadi yang pertama untuk syarat ibadah adalah sidqu al-azimah, tekad yang sungguh-sungguh, yang kuat, yang kokoh. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlasun niyyah, niat yang ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan sunnah Nabi. Untuk nomor dua dan tiga ini adalah syarat diterimanya ibadah. Sehingga yang sering kita dengar, syarat ibadah ada dua, artinya syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat diterimanya suatu ibadah ada dua, yaitu yang di sini nomor dua dan nomor tiga. Sehingga apa yang disebutkan di sini tidak bertentangan dengan apa yang sering kita dengar bahwa syarat ibadah ada dua. Kenapa di sini Syekh menyebutkan tiga? Tidak ada pertentangan sama sekali, karena tiga yang boleh sebutkan untuk yang pertamanya bukan bab diterimanya amalan, tapi itu syarat terwujudnya suatu ibadah. Jadi kembali kepada syarat yang kedua dan ketiga, dua syarat itu merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Bila terwujud ibadah, masih ada kemungkinan diterima, masih ada kemungkinan tidak diterima. Kapan akan diterima? Bila terwujud kedua syarat itu. Kapan tidak diterima? Bila tidak terwujud salah satu saja dari dua syarat itu. Seorang yang beribadah dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak akan diterima. Begitu pula seseorang yang sudah sesuai dengan sunnah Nabi dalam ibadahnya, tapi tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Ikhwan fi din rahimakumullah. Untuk itu maka seorang muslim dalam ibadahnya harus bersungguh-sungguh mewujudkan kedua syarat ini. Ikhlas, yakni betul-betul karena Allah Azza wa Jal. Tidak ada niat-niat yang karena selain Allah Azza wa Jal. Murnikan niatnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Dan untuk tiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Yang akan dia peroleh adalah yang dia niatkan. Dia niat karena Allah, maka akan memperoleh pahala dari Allah. Dia niat karena dunia, dia akan memperoleh apa yang ia niatkan. Tapi juga mungkin bahkan tidak didapati apa yang ia niatkan kalau dia menginginkan dunia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menyebutkan contoh bagaimana seorang yang berniat ikhlas dalam ibadah dan yang tidak ikhlas. Nabi contohkan dalam hadis itu amalan hijrah. Hijrah merupakan ibadah. Seorang yang bertekad untuk hijrah dan melakukannya, terwujudlah amal ibadah. Namun apa yang akan dia peroleh? Ada dua kemungkinan. Mungkin akan dia peroleh pahala dari Allah, mungkin akan dia peroleh selain itu. Maka Nabi terangkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Yani dia akan mencapai tujuannya. Niat ikhlas karena Allah, maka akan mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia ingin mendapatkannya atau wanita yang akan dia nikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Nah, yakni dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Likulli imrin ma nawa, tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bahkan seperti yang saya katakan, terkadang yang dia niatkan pun tidak dia dapatkan. Ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang ingin balasan yang segera, kami akan berikan balasan yang segera itu. Yani pahala duniawi atau keinginan-keinginan duniawinya. Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Ada orang yang dikehendaki dapat duniawi yang dia niatkan, ada yang Allah kehendaki dia pun tidak akan mendapatkan duniawi, harta duniawi, kedudukan duniawi yang dia niatkan. Jadi sungguh merugi orang yang tidak ikhlas. Dan tidak akan diterangkan oleh Syekh Hafiz rahimahullah tentang ikhlas lebih lanjut pada pertanyaan yang ke-10. Kemudian yang ketiga atau syarat diterimanya amalan yang kedua adalah muwafaqatus syara', harus sesuai dengan syariat. Seorang muslim harus berusaha untuk mewujudkan hal ini sehingga betul-betul dia teliti, dia koreksi, dia perhatikan ibadah yang dia lakukan. Sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi, maka insyaallah dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Tentunya dilengkapi dengan syarat yang sebelumnya, yaitu ikhlas. Asy-Syaikh mengatakan, "Wasalis muwafaqatu syara' alladhi amara Allah Ta'ala alla yudana illa bihi." Yang ketiga adalah syarat ibadah tersebut sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan agar tidak diibadahi atau seseorang bertaqarrub kepada Allah kecuali dengan syariat tersebut. Dan tentu ini menuntut kita semua untuk banyak talabul ilmi, banyak belajar, banyak mengkaji ilmu, mendalami ilmu. Kita harus mengetahui bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang benar, bagaimana zikir yang benar, dan begitu seterusnya. Semua amalan-amalan harus kita perhatikan keabsahannya, harus kita perhatikan kesesuaiannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha mewujudkannya. Kalau itu terwujud, maka terwujudlah dua syarat diterimanya ibadah. Wahuma syartani fi qabuliha. Kemudian lebih lanjut beliau rahimahullah akan menerangkan tiga hal ini pada pertanyaan berikutnya, 9, 10, dan 11 akan menerangkan tentang masing-masing daripada tiga hal yang disebutkan. Apa makna sidqul azimah, niat yang sungguh-sungguh? Apa makna ikhlas dalam niat? Apa makna sesuai dengan syariat? Pertanyaan yang ke-9, ma huwa sidqul azimah? Kalau begitu apa sidqul azimah? Niat yang sungguh-sungguh, tekad yang kokoh untuk melaksanakan ibadah, apa maksudnya? Al-jawab, huwa tarkut takasul wattawani wa badlu al-juhdi fi an yusdika qawlahu bifi'lihi. Yaitu tarkut takasul, tidak bermalas-malasan, wattawani, menunda-nunda, wa badlu al-juhd, dan ia mengeluarkan kesungguh-sungguhannya, mencurahkan kesungguh-sungguhannya, fi an yusdiqa qawlahu bifi'lihi, untuk membenarkan ucapannya dengan bukti perbuatannya, untuk membenarkan ucapannya dengan bukti perbuatannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Pada surat As-Saff ayat yang ke-2 dan 3 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat, kalian tidak lakukan atau amalkan. Kabura maqtan 'indallah, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Antaqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Ikhwani fid din rahimakumullah, di sini beliau rahimahullah menerangkan makna sidqul azimah, yang itu merupakan syarat terwujudnya suatu ibadah. Kata beliau bahwa sidqul azimah itu artinya tarkut takasul wat tawani, tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda. Kemudian mengeluarkan segala kesungguh-sungguhannya untuk membuktikan ucapannya dengan perbuatan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi seorang yang ingin beribadah dan betul-betul ingin terwujud ibadah itu, dia harus meninggalkan at-takasul, kemalasan, dan at-tawani, ya, suka menunda-nunda. Ini dua hal yang tentu saling melengkapi dalam hal keburukan. Malas menunjukkan bahwa ia tidak sungguh-sungguh untuk melakukannya. Menunda-nunda ini menjadi penghambat untuk terlaksananya suatu amalan. Maka keduanya harus segera disingkirkan. Ibadah apa saja, kita mau talabul ilmi, tinggalkan kemalasan. Jangan sebentar lagi, ya, yang akhirnya tertunda lagi, sehingga tidak terwujud amalan talabul ilmi tersebut. Atau sholat yang sering kita lakukan, walhamdulillah, bitaufik minallah, dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, terkadang muncul kemalasan, ya, yang artinya niat itu kurang kuat, kesungguhannya kurang kuat. Kemudian mungkin juga ada tawani, penundaan, nanti sebentar lagi, sekian menit lagi, akhirnya tertunda lagi, mungkin bisa sampai pada lewatnya waktu sholat. Dan ini banyak terjadi, orang-orang yang tidak perhatian dengan sholat wajib, sholat fardu, atau sholat berjamaah. Sering terjadi bukan hanya karena kemalasan, tapi terkadang karena penundaan. Kalau karena kemalasan, ini sudah sejak langkah pertama sudah jatuh. Kalau karena penundaan, mungkin sudah ada tekad namun ia menunda-nunda, ya, tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, sehingga terlewatlah waktu sholat berjamaah, atau bahkan terlewatlah waktu sholat sehingga ia baru mau melakukan sholat di luar waktu, yang itu sudah, yakni bukan waktunya untuk melakukan sholat. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi seorang yang betul-betul punya sidqul azimah, artinya dia tinggalkan keduanya dan dia berusaha untuk mengeluarkan daya upaya, kesungguh-sungguhan dalam mengamalkan ibadah yang telah dia niatkan, apapun ibadah tersebut. Buktikan dengan perbuatannya, jangan hanya mengucap di lisannya atau berniat di dalam kalbunya, tapi wujudkan. Allah Azza wa Jal telah mencela orang-orang yang hanya bisa berbicara tapi tidak bisa melakukan. Orang-orang yang hanya bisa mungkin bahkan memerintahkan orang lain tapi dia sendiri tidak bisa mempraktekannya. Ya. Apalagi memerintahkan dirinya sendiri saja tidak. Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang tercela dalam agama kita. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat yang tadi kita baca, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah Azza wa Jal, besar kemurkaan di sisinya ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nah, jadi bukan hal yang ringan, bukan hal yang sepele. Allah Azza wa Jal murka kepada orang yang punya sifat semacam itu. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, seorang muslim harus punya tekad yang kuat untuk melakukan ibadah. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa sekalipun misalnya tidak terlaksana, dia telah mendapatkan pahala. Ya. seorang yang sudah berniat tapi terhalangi. Dia tidak malas, dia tidak menunda-nunda, tapi memang tertunda atau bahkan tidak terlaksana. Kenapa? Karena memang ada halangan. Nah, halangan seperti itu tidak menghalangi pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang anggap ingin sholat ke masjid, sudah berniat, sudah bertekad, sudah mau berjalan menuju masjid, ternyata hujan deras, akhirnya dia sholat di rumah. Nah, dia sudah punya sidqul azimah, dia tidak malas, dia tidak pula menunda-nunda, tapi ia terhalangi oleh suatu penghalang. Maka baginya pahala sholat berjamaah, sekalipun dia sholat di rumah sendirian. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain sama, bahwa niat yang sungguh-sungguh, sidqul azimah, akan sangat menguntungkan seorang yang mempunyai niatan tersebut, sekalipun ia belum bisa melaksanakannya karena adanya suatu halangan. Kemudian berikutnya tentang ikhlas dalam niat. Apa makna ikhlas dalam niat? Pertanyaan yang ke-10, soal ma makna al-ikhlas? Ma makna ikhlasun niyyah? Apa makna ikhlas dalam niat? Ma makna ikhlasi an-niyah, ya? Ma makna ikhlasi an-niyah? Apa makna niat yang ikhlas? Al-jawab, huwa an yakuna muradul abdi bijami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinati ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Artinya bahwa hendaknya muradul abdi, yang dimaukan oleh seorang hamba, bijami'i aqwalihi, dengan seluruh ucapannya, wa a'malihi, seluruh perbuatannya, al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin, ibtigha'a wajhillah, benar-benar mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna al-ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang ikhlas. Jadi ini syarat yang pertama agar amal ibadah yang sudah ada itu diterima, yaitu niat yang ikhlas. Beliau katakan bahwa niat ikhlas artinya kemauan seorang hamba. Kita semua punya keinginan, punya kemauan, bijami'i aqwalihi wa af'alihi, dengan seluruh perbuatan dan amalan, ucapan, seluruh ucapan dan amalan, yang lahir maupun yang batin, hanya karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengharapkan pahala dari Allah azza wa jal, ingin mendapatkan ridhanya, ingin mendapatkan surganya, ingin perjumpaan dengannya di surga, melihatnya dan seterusnya dari berbagai karunia yang Allah berikan kepada atau Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beramal saleh. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah ikhlas. Sehingga seorang hamba mesti betul-betul mewujudkan hal itu. Jangan sampai ada hal yang mengotori niat. Ya. Jangan sampai ada hal yang mengotori niat, apalagi merubah 100% niat itu kepada yang lain. Niat bisa terkotori dengan apa? Dengan riya, keinginan untuk dipuji oleh manusia setelah dilihat ibadahnya itu oleh mereka. Sum'ah, ingin didengar kemudian dipuji karenanya. Ini adalah hal-hal yang bisa mengotori keikhlasan itu. Begitu juga iradatud dunya bi'amalil akhirah, menginginkan hal-hal yang sifatnya duniawi dengan amal akhiratnya. Ini hal-hal yang bisa mengotori. Sehingga kita dalam ibadah itu tidak betul-betul ikhlas. Ikhlas, khalis, ini artinya murni, ya. Murni karena Allah. Kalau ada riya, berarti tidak murni, karena ada niat karena manusia, karena pujian mereka. Sum'ah juga sama, menginginkan hal-hal yang sifatnya duniawi juga sama. Ini berarti tidak murni ibadah kita karena Allah, tapi ada yang lain. Nah, yang lain ini seperti kata ulama, bisa menggugurkan niat kita. Dalam arti kita tidak dapat pahala ibadah itu sama sekali. Dengan kata lain, ibadah kita batal. Ada juga kotoran-kotoran itu akan mempengaruhi sehingga mengurangi pahala karena keikhlasannya tidak sempurna. Nah, tergantung di sini seberapa persen, ya, sejak kapan dan akan sampai kapan adanya niat-niat yang kotor itu. Seorang yang riya, mulai kapan dia riya? Sejak awal atau di tengah-tengah ibadahnya? Setelah muncul, akan terus berlanjut atau akan ditolak? Nah, ini semua akan punya pengaruh pada amal ibadahnya. Ya. Niat karena duniawi, seberapa persen karena duniawinya? Apakah murni karena duniawi? Kalau murni karena duniawi, ya, likulli imrin ma nawa. Tiap manusia dapat yang dia niatkan, berarti tidak dapat yang dari Allah sama sekali. Kalau murni karena Allah, maka dia dapat yang dari Allah. Tidak akan terkurangi sedikit pun. Kalau ada sekian persen, 20% karena keinginan duniawi, maka ini akan mengurangi pahalanya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hal itu telah dirinci oleh para ulama untuk lebih mendalam dalam pengetahuan itu. Yang penting bagi kita sekarang, wujudkan niat yang ikhlas. Riya harus kita bersihkan diri kita darinya. Riya tidak bisa dibenarkan sama sekali dan sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, akhwaf ma khafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling kukhawatirkan terhadap kalian itu syirik kecil. Beliau ditanya apa yang dimaksud, beliau menjawab riya. Nah, jadi bagaimanapun riya harus dihilangkan. Sum'ah sama secara hukum, yakni karena mengharapkan pujian dari manusia. Niat karena duniawi, ulama mengatakan kalau ada suatu ibadah yang disebutkan dalam dalil syar'i pahala-pahala duniawi, boleh sebatas ibadah itu kita ada niatan-niatan yang sifatnya duniawi, tapi tetap niat utamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Contohnya apa? Bersilaturrahmi adalah ibadah. seorang ketika bertolak dari rumahnya untuk bersilaturahmi, seorang muslim harus karena Allah Azza wa Jalla. Harus yang menjadi faktor pendorongnya adalah karena Allah memerintahkan, karena Rasul menganjurkan, maka dia akan melaksanakannya. Bolehkah kita berniat supaya pahala kita, supaya rezeki kita lancar? Niat duniawi, ya. Untuk silaturahmi boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memberikan janji, memberikan motivasi bagi yang bersilaturahmi akan dilapangkan rezekinya. Maka kita di samping karena Allah ada niatan itu, boleh pada ibadah ini. Nabi bersabda dalam hadis, "Man habba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa' lahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya, untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahminya. Ya, ini contoh. Namun seperti kita ingatkan, tidak boleh murni karena duniawi. Seorang muslim tidak boleh dan tidak sepantasnya sama sekali berniat murni karena duniawi. Kalau dia bersilaturahmi, saya semata-mata agar umur panjang dan rezeki lancar. Ada niatan karena Allah, itu tidak terbesit dalam diri saya. Muslim seperti ini tidak bisa. Ya. Jadi tetap ibadah itu harus karena Allah Azza wa Jal. Boleh ada niatan-niatan duniawi pada ibadah yang memang Nabi beri pahala-pahala duniawi atau Allah Azza wa Jal memberikannya. Nabi menyampaikan, menjelaskan akan ada pahala-pahala yang sifatnya duniawi. Tapi ibadah yang tidak ada janji-janji pahala duniawi, tidak boleh bagi kita meniatkannya karena niatan-niatan duniawi sama sekali. Kita sholat 5 waktu, apakah ada dalam hadis Nabi atau ayat Al-Quran janji-janji pahala duniawi bagi sholat 5 waktu? Siapa yang sholat 5 waktu maka rezekinya akan lancar. Siapa yang sholat 5 waktu maka umurnya akan dipanjangkan, atau yang semakna dengan itu, tidak kita dapati. Maka tidak boleh dalam sholat 5 waktu ada niatan-niatan duniawi. Jangan. Kita murni karena Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang mengatakan ternyata dalam gerakan-gerakan sholat menyebabkan kesehatan, kita katakan mungkin saja benar, tapi jangan menjadi niat kita. Jangan menjadi niat kita. Jangan saya sholat ya sekaligus biar saya sehat. Ya. Atau kenapa kamu sholat? Biar saya sehat. Tidak boleh. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ada niatan biar sehat atau kuat. Bahkan kita katakan kita mau sehat atau mau sakit, bukan urusan. Yang penting saya ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu. Begitu pula puasa. Apakah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa yang puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, maka dia akan begini dan begitu. Siapa yang puasa Ramadan dia akan sehat. Sumu tasihhu. Puasalah kalian, kalian akan sehat. Kalau hadis ini benar, mungkin kita akan mengatakan boleh ada unsur niat sehat. Tapi hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Sehingga ibadah puasa yang kita tidak mendapatkan di sana ada iming-iming pahala duniawi, maka kita tidak boleh meniatkan niatan-niatan duniawi sama sekali. Puasa Ramadan kita lakukan karena kewajiban Allah Azza wa Jalla. Puasa Ramadan kita lakukan karena kita mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, takut dari nerakanya dan seterusnya. Puasa Ramadan akan kita laksanakan sekalipun berakibat kita sakit. Ya. Dalam arti apa? Akibat. Kalau kita sedang sakit boleh tidak puasa, ya kan? Itu urusan lain. Tapi karena puasa mungkin orang jadi sehat, mungkin orang jadi sakit, itu bukan ada kaitannya sama sekali dengan niat kita. Tidak ada kaitannya. Kita puasa Ramadan benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau ada yang mengatakan seperti yang tadi dalam bab salat, ternyata puasa itu justru membuat orang sehat. Ya. Berdasarkan penelitian ini dan itu, yang sakit mah justru malah sehat dengan puasa misalnya. Ya, ya mungkin saja, mungkin. Tapi ibadah kita tidak akan terpengaruhi oleh tujuan-tujuan itu. Ibadah kita karena Allah. Ya, entah ada manfaat itu atau tidak, bukan urusan kita. Nah, begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Maka jaga keikhlasan kita. Kalau ada niat-niat yang lain bisa mengurangi pahala kita, dan mungkin sebagiannya bahkan na'udzubillah bisa menghilangkan pahala kita. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itulah al-ikhlas, kemurnian dalam niat. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayatnya pada surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ibadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya agama ini, hunafa, mereka pun melakukannya dengan hunafa, lurus. Dalam ayat yang lain pada surat Al-Lail ayat yang ke-19 dan 20, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, dan tidaklah bagi seorang pun di sisinya ada suatu nikmat yang perlu dibalas kecuali hanya dia mengharapkan wajah Allah, Rabbnya yang maha tinggi. Disebutkan di sini dalam sebagian tafsir bahwa ayat ini terkait dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang sangat mandiri, dalam arti hampir-hampir orang tidak pernah punya jasa kepada dia. Ya, hampir-hampir orang-orang tidak pernah punya jasa kepada dia. Ya, atau bahkan yakni terkait dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, kalau jasa dalam arti dakwah kepada beliau, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seorang yang punya jasa dalam arti dakwah, hidayah, dalalah kepada kebenaran. Ya. Namun terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin pemberian dan yang semakna dengannya bantuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya adalah orang yang sangat mandiri, sehingga dikatakan di sini tidak ada bagi seorang pun di sisinya ada atau memiliki suatu nikmat yang perlu dibalas ya illa bidigha wajhi rabbil a'la, Di sini dikatakan kecuali dia hanya mengharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi, menunjukkan keikhlasan beliau segala sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Ya, niat yang selalu dijaga, bukan karena manusia, bukan untuk manusia. Dan ayat ini sekalipun ada kaitannya dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, namun secara makna tentu menyangkut semua orang, dalam arti semestinya semacam itu, bahwa dia menjadi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jal, tidak karena manusia. Begitu pula ayat berikutnya pada surat Ad-Dahr ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang hamba-hambanya bahwa mereka pun mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, kami hanyalah memberi kepada kalian makan karena wajah Allah, tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, tidak pula ucapan syukur atau rasa syukur. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya al-ikhlas, bahwa mereka hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh, mereka ketika memberikan suatu pemberian karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan syukur pun tidak mereka harapkan. Kemudian pada ayat yang lain, pada surat Asy-Syura ayat yang ke-20, firman Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha." وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Barang siapa yang menghendaki harta akhirah, maksudnya adalah pahala di akhirat, ya, maksudnya adalah apa? Pahala di akhirat, pemberian di akhirat. نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ, kami akan tambahkan untuknya pada balasannya tersebut. Man kana yuridu harsad dunya, dan siapa yang menginginkan harsad dunya, yakni maksudnya pahala duniawi, nu'tihi minha, kami akan berikan untuknya dari harta duniawi atau balasan duniawi tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidaklah baginya kelak di akhirat nasib bagian. Wa ghairuha minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat. Nah, pada ayat yang terakhir juga menganjurkan tentang ikhlas, karena siapa yang menginginkan akhirat pasti Allah akan berikan apa yang dia inginkan, tentu setelah ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jal, terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada yang membatalkannya. Dan sebaliknya, orang yang menginginkan balasan duniawi, Allah pun akan beri. Allah akan memberi. Jadi ini yang tadi kita sebutkan dalam hadis, likulli mri'in ma nawa, untuk tiap-tiap orang yang dia niatkan. Niat akhirat dapat akhirat, niat dunia dapat dunia. Tapi seperti dalam ayat yang lain yang juga tadi kita saya sampaikan, saya tegaskan lagi, yang untuk duniawi bahkan terkadang Allah Azza wa Jalla tidak beri. Ya. Kalau akhirat dia niatkan dan diterima, maka pasti Allah beri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Tapi kalau duniawi yang dia inginkan, maka bisa dapat, bisa tidak dapat. Ayat ini menunjukkan dia akan diberi, tapi datang berikutnya ayat yang lain yang tadi kita baca, mengkani yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid, pada surat Al-Isra. Siapa yang menginginkan balasan cepat, kami akan percepat balasannya, tapi siapa yang kami kehendaki. Ada yang Allah beri apa yang dia inginkan dari harta duniawi, ada pula yang tidak diberi. Nah, celaka ya kalau sudah niatnya karena duniawi tidak diberi lagi. Celaka dunia dan akhirat. Dan mereka yang diberi niatan duniawinya, ya dapat itu saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak mendapat bagian sama sekali. Bahkan dari surat tadi Al-Isra, thumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan untuknya jahannam. Na'udzubillah. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ancaman yang keras ini bagi mereka yang tidak ikhlas, menunjukkan ikhlas sesuatu yang sangat-sangat penting, itu perkara yang wajib dan kebahagiaan tergantung dengannya. Ya, begitu pula sebaliknya, lawan daripada ikhlas adalah perkara yang haram dan itu menjadi sebab bencana di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang syarat yang ketiga dan penjelasannya, yaitu kesesuaian dengan syariat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.